Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wujibatin naru bisahawati wa wujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, larangan berperang sangka yang tidak didasari ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya iya kuma zanna fa inna zanna akdabul hadis." Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, larangan berprasangka yang tidak didasari ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum muzanna fa inna zanna akdabul hadis." Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, larangan jalan menuju surga dan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari." Muttafaqun alaih. Hadis keempat, keutamaan tinggalkan ucapan maksiat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha ya ibi abin nari abada ma bainal masyriq wal maghrib." Muttafaqun alaih. Hadis ke-12, utamaan takziah dan salat jenazah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ida jenazah ta'ata sholiyah walau kilatun, man sa'ida ta'adabanan kanalu kilatan ikilal illa kilatan, man sa'ida ta'adabanan kanalu kilatan ikilal amal kilatan ikulam isu jabalin azimaini." Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ujibat innaru bisyahawati wa ujibat til jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, keutamaan sholat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hujibatin naru bisahawati wa hujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, adab ketika menguap. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "At-tasawwubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaraddahu mastata'a fa inna ahadukum fa idza qala dahika syaitan." Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk pada syarah hadis. Sauban yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Alladzi istashhada bihi musannif wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Fil bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Sebagian dari umat ini mengibadahi berhala. Qauluhu dan ucapan dalam hadis zuwiyali minha. Zuwiya dilipat untukku darinya, dari bumi ini. Jadi bumi ini dilipat untuk Rasulullah. Yuhtamalu ayyakuna mabniyan lil fa'ili wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul. Kalimat zuwiya ini ada kemungkinan zawa atau zuwiya, ada dua kemungkinan. Fiilnya fiil ma'lum, tambahan me dan kan, atau fiilnya majhul, tambahan di dan kan. Qala wa qawluhu dan ucapannya dalam hadis wa'utitul kanzaini al-ahmara wal-abiyadha, dan aku diberikan dua kunuz, ya, dua perbendaharaan harta, satu merah satu putih, ya, emas dan berlian intan. Qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab al-Mufhim jilid yang ke-7 halaman 217. Beliau memberikan komentar, dan aku diberikan dua perbendaharaan harta, merah dan putih. Beliau menyatakan yakni biha Beliau memaksudkan dengan ahmar dan abyad, merah dan putih, kanzu Kisra wa huwa mulukul Faris, yakni perbendaharaan Kisra. Wa huwa mulkul Faris, ya, kerajaan Faris. Wa kanzu Kaisar atau Kaisar, Kaisar, Kaisar, Kisra dan Kaisar. Wa huwa mulkur Rum, ya, kerajaan Rum. Satunya kerajaan Faris, yang satunya kerajaan Rum. Wa qusuruhuma wa biladuhuma, mahkota dan negerinya ditundukkan oleh Islam. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, dan sungguh yang jiwaku berada di tangannya. Latun faqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya, akan diinfakkan harta benda dua kerajaan ini di jalan Allah. Masya Allah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pertolongan untuk agamanya dari arah yang tidak disangka dan diduga. Bahkan banyaknya harta tersebut sungguh sangat memukau. Nah, jadi tentunya dalam dakwah ini banyak kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu banyak berharap kepada makhluk. Wah, kalau enggak ada fulan, dakwah ini enggak jalan. Kalau enggak ada fulan yang kaya, dakwah ini akan terhenti. Kalau enggak ada fulan yang punya pangkat, dakwah ini akan tersendat. Lah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersembahkan kepada beliau apa? Dua harta benda yang besar. Padahal orang-orang Quraisy yang di Mekah semuanya menentang beliau. Wa ubbira bil ahmar an kanzi qaisir, dan ditakbirkan, disebutkan dengan merah dari bendahara Kaisar. Li'anal ghaliba indahum kana dhahab, karena mayoritas harta simpanan di kaisar, kekaisaran zaman dulu itu emas. Wabil abyad an kanzai Kisra, adapun yang Kisra diungkapkan dengan bahasa putih. Kenapa? Li'annal ghaliba indahum kal jauhar wal fiddah, karena kebanyakan adalah berlian dan perak. Wa wajada dhalika fi khilafati Umar, itu didapatkan pada khalifahnya Umar. Jadi daerah kekuasaan Islam di masa Umar bin Khattab itu lebih luas, bahkan 2/3 dunia masuk Islam. Dari zaman Abu Bakar bertambah, zaman Umar bertambah lagi luas. Fa innahu siqa ilaihi taj Kisra wa hilyatahu, wahilyatuhu, bahkan dikumpulkan untuk beliau mahkota Kisra dan perhiasannya. Wa makana fi buyuti amwalihi, dan rumah peti harta mereka, rumah yang di situ memang dikumpulkan harta kerajaan, ya, dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jami'a ma hawathu mamlakatuhu ala si'atihi wa 'azamatihi, dan seluruh apa yang dicangkupi oleh kerajaannya dari luas dan agungnya. Wa kadzalika fa'ala Allah bi Qaisar atau bi Qaisir, demikian pula Allah persembahkan untuk Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kekaisaran Rum dan Romawi. ya dua kerajaan kaisar yang besar dengan harta bendanya dan kerajaannya dipersembahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Wal abyad wal ahmar mansubani alal badal. Keduanya di harokati fathah sebagai badal. I'rabnya badal. Badal itu menggantikan yang sebelumnya dari harokat. Qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikahum atau yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan aku memohon Rabbku untuk umatku tidak dibinasakan dengan paceklik tahun yang membinasakan karena kurang makanan. Apa kalau orang Jawa namanya pagebluk, ya, tahun yang di situ panen hancur, bahan makanan menipis. Hakadza tsabata fi aslil musannif rahimahullah. Seperti ini yang ada di asal, di makhtutnya, di tulisan tangannya. Bi'amatin bilba. Bi'amatin dengan ba. Wa hiya riwayatun sahihatun fi sahihi Muslim. Riwayat dengan bisanatin bi'amah sahih. Dan ini riwayat Muslim. Wa fi ba'dihha bihadfiha. Dalam riwayat yang lain dibuang baknya, bisa natin amah tanpa bak. Qala al-Qurtubi, masih dalam kitab Mufhim, ka'annaha za'idah, bak di sini bak tambahan, adanya untuk pelengkap, tidak adanya pun tidak merubah makna. Li'anna amata atau amatan, ya, karena amah bisa natin bi amah ini sifatus sanah sebagai sifat tahun yang amah. Nah, tahun yang penuh, ya, merata. Wasanatu al jadbul ladhi yakunu bil halak al amu. Dan sanah adalah jadab, ya, musim paceklik tadi, ya. Alladhi yakun, yang ternyata terbukti bihi dengan musim itu, halakul am, kerusakan yang menyeluruh. Wa yusamma al-jadbu wal-qahtu sanatan. Al-jadbu wal-qahtu juga disebut dengan sanah. Jadi bukan tahun, ya, sanah ini, tapi kalimat yang dimaksud adalah sebuah kehancuran negeri karena kekurangan bahan makanan. Wa yajma'u ala sinin, dan jamaknya sinin. Kama qala ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinin, dan kami telah mengadab keluarga Fir'aun dengan sinin, ya, dengan tahun-tahun yang apa, berat, al-jadbul mutawali, ya, tahun kebinasaan yang berturut-turut, ya, bisa paceklik, bisa macam-macam, ya. Nah, termasuk adab. Qauluhu wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua, ini doa Rasulullah yang pertama, umatnya tidak akan terbinasakan dengan kelaparan. Yang kedua, umatnya, permintaan Rasulullah, tidak dikuasakan musuh dari selain mereka. Min ghairihi minal kufar, yaitu dari selain mereka, dari kalangan kaum kufar. Min ihlaki ba'dihim, ini sebagaimana tercantum panjang lebar dalam sejarah yang lalu. wa ila zamanina hadza, sampai pada zaman kita. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah ya, afwa wal afiyah. Ampunan dan juga apa? Kesehatan. Qauluhu fayastabiha baydatahum. Qala al-Jauhari baydatu kulli syai' hauzatuhu wa baydatul qaumi sahatuhum. Ya, sampai apa? Yastabiha, ya, membolehkan menguasai tanah-tanah mereka. Sahah. Sahah ini halaman. Di sini Al-Imam Al-Jauhari menyebutkan dalam As-Sihah baydoh kulli syai' baydoh. Baydoh itu yang dimaksud adalah hauzah, kekuasaan, daerah kekuasaan. Dan kaum muslimin juga apa? Didoakan oleh Rasulullah, daerah kekuasaan mereka tidak akan diambil oleh orang-orang kafir. Wa ala hadza fayakunu ma'nal hadis, dan dengan penjelasan ini maka makna hadis yang tersebut, innallaha ta'ala la yusallitu al-aduwa ala kafatil muslimin. Sesungguhnya Allah tidak akan menguasakan musuh kepada kafah, keseluruhan kaum muslimin. Hatta yastabiha jami'a ma hazuhu minal bilad, sampai merebut seluruh apa yang mereka ambil, mereka kuasai dari negeri. Wal ard, dan juga tanah. Ya. Walau ijtama'a 'alaihim min man bi aqtaril ardi, walaupun berkumpul mengepung apa pengin menyerang mereka siapa saja yang dari segala penjuru dunia ini. Wa huwa jawanibuh, yaitu sisi-sisinya. Jadi walaupun berkumpul musuh-musuh Islam dari segala penjuru pengen menghancurkan kaum muslimin atau pengen merebut tanah kaum muslimin, maka mereka enggak akan mampu. Karena ini doanya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qila baydatuhum, kalimat baydatuhum sebagian menyatakan mu'dhamuhum wa jama'atuhum, ya, keagungan dan jamaah mereka. Wa in qallu, walaupun sedikit. Jadi doanya Rasulullah, musuh-musuh Islam tidak akan menguasai kaum muslimin. Ya. Tidak akan mampu menguasai sampai merebut kekuasaan mereka. Ini doanya Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada umatnya agar tidak terjadi. Qauluhu hatta yakuna ba'dhuhum yuhlika ba'dha, sampai sebagian mereka sendiri yang menghancurkan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'dhuhum ba'dha, menawan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Teringat pada sebuah hadis bahwasanya kelak di akhir zaman, ya, itu berebut mengerumuni kaum muslimin seperti mereka berkerumun di nampan yang berisi makanan, dikerumuni pengen disantap. Para sahabat pun bertanya Rasulullah, amin killatina yauma idin, apakah hari itu kita sedikit sampai kita diperlakukan seperti itu? Ya. Padahal kita banyak, kata Rasulullah, bal antum kathirun, kalian tuh mayoritas. Tapi kata Rasulullah, asabakumul wahn, karena menimpa kalian al-wahnu, penyakit wahn. Qalu ya Rasulullah, mal wahnu, wahai Rasul, apa itu wahn? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut, sudah cinta dunia dan benci dengan kematian. Taib, masya Allah. Dan kita hari itu kaum muslimin, beda dengan kita di hari ini, kaum muslimin di zaman sekarang. Bahkan sebagian menyatakan man ijtahada fikum atau al mujahidu fikum kana kal la'ib fihim. Orang sekarang ini yang paling bersungguh-sungguh di antara kalian siapa ini? Itu seperti orang bermain-main pada mereka. Orang yang bersungguh-sungguh saat ini dalam agama, bagaimana perjuangannya nuntut ilmu, ya, di zaman sekarang, itu kalau hidup di zaman itu, orang bermain-mainnya ya itu. Masya Allah. Gimana kalau kita enggak bersungguh-sungguh gitu loh. Nah, orang yang bersungguh-sungguh di zaman kita, itu orang yang bermain-main di zaman itu. Laibnya ya itu, laib. Tukang main-main itu ya itu dulu zaman mereka. Bisa dibayangkan seperti apa mereka zaman itu. Nah, wadzahiru anna hatta atifah, yang tampak dari hadis ini kalimat hatta yakunu ini atif, ya, hatta atifah, ya, mengatofkan, menyambungkan kalimat satu dengan berikutnya. Au takunu lintiha ilghayah, atau untuk intiha, ya, intiha ilghayah itu ujungnya, ujungnya tujuan, sampai. Ai anna anna amral ummah, sesungguhnya, atau yaitu maksudnya sesungguhnya urusan umat ini yantahi, akan selesai, illaan, sampai kepada yakunu ba'duhum, nyata terbukti sebagian mereka, yuhliku ba'dun, menghancurkan sebagian yang lain, atau lebih enaknya kita bahasakan dengan perang saudara sesama kaum muslimin, takhris. Dan ini sudah terjadi di kota, dibelah, kemudian dibenturkan. Ya, bambu itu sebelum dibelah kuat, tapi kalau dibelah kemudian dibenturkan satu dengan yang lain, maka akan hancur. Itu kata mereka. Al-hadis. Wa qad yusallitu ba'duhum 'ala ba'd, sebagian mereka menguasai sebagian yang lain. Kama huwal waqi, sebagaimana hal itu terjadi, wa dzalika li kathrati ikhtilafihim wa tafarruqihim, hal itu terjadi karena banyaknya perselisihan dan bercerai-berainya mereka. Taib, ini zaman kita, subhanallah. Tidak hanya terjadi antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, dan ini memang akan terjadi ila yaumil qiyamah, peperangan itu. Idza ja'akal haqq wa zahaqal batil, haknya datang, batilnya pasti akan hilang. Tapi bahkan sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, terjadi. Nah, dan yang diperebutkan tidak hanya satu medan, ya, dan yang terbesar dari mereka adalah medan dunia, persaingan dagang, ya, persaingan sekian banyak yang sifatnya dunia, bisnis. Jadi sebagian kita menghancurkan sebagian yang lain. Jadi kaum muslimin itu akan hancur dengan mereka sendiri, dan tidak akan hancur dari luar. Artinya tidak akan ada musuh yang mampu menguasai kaum muslimin. Sehingga ini pun diisyaratkan dalam hadis, inna syaitan qad ya'isa ayya'budal musalluna fi jaziratil arab. Syaitan, syaitan dan bala tentaranya putus asa, ya, untuk menggoda manusia agar beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada mereka, putus asa mereka. Tapi apa? Takhris bainahum, adu domba. Qauluhu wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Kemudian ucapan dalam hadis, sesungguhnya Rabbku berkata, wahai Muhammad, kalau aku sudah memutuskan suatu keputusan, sesungguhnya tidak akan tertolak. Qala ba'duhum, sebagian mereka menanggapi kalimat ini, ai idza hakamtu hukman mubroma nafidan la yaruddu bisyai. Apabila aku telah mengambil satu hukum, maka hukum itu akan tetap dan terlaksana, tidak akan mampu ya menolaknya apapun. Walayak diru ahadun ala raddih, seseorang pun tidak akan mampu untuk menghalanginya. Kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wala radda lima qadait. Dan tidak akan ada yang mampu untuk menolak terhadap apa yang aku putuskan. La mani'a lima a'tait, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang mampu memberi apa yang kau tahan. Qauluhu wa rawahu al-Barqani fi sahihi huwa al-Hafid al-Kabir. Al-Barqani, seorang Hafid al-Kabir. Seorang Hafid, para imam zaman dulu dijuluki dengan al-Hafid, betul-betul ya, teruji hafalannya. Naam, teruji hafalannya. Betul-betul Hafid. Sebagaimana ujian ini diterima oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada seseorang yang datang kepada beliau menguji hafalan hadisnya, diacak 100 hadis, sanadnya taruh depan, taruh belakang, matanya diacak semuanya. Ya, disodorkan kepada Imam Bukhari, apakah ini betul hadis dari Anda wahai Imam? Ya, dibaca satu persatu. Dibenarkan semua itu. Oh, ini di sini, ini salah sanadnya di sini, ini rawinya harusnya di sini bukan di sini. Benarkan, tertib semua. Masyaallah. Hafid, tidak sekedar pernah ngapal kemudian wah ini hafidul Quran ya, karena ngapal Quran itu enggak sekedar kita lewati dari Al-Fatihah sampai Anas, pernah hafal enggak, betul-betul mutkin. Jadi bantu hafalan putra-putri kita dengan tasmi di rumah, dibantu diulang kembali di rumah ya, dicek lagi di rumah, bisa jadi di sekolah mutkin sampai rumah buyar. Dan ini paling banyak. Ini paling banyak. Ya, di sekolah kenapa terjaga? Tiap hari ditasmi. Ya, diujikan. Tapi kalau sudah di rumah, hancur. Ya, boro-boro ditasmi. Dia sendiri juga malas sudah. Pegangannya juga bukan Al-Quran. Nah, main kesana kemari tanpa kontrol kadang. Taib. Kan kadang kita, prihatin gitu. Anak dari pondok misalkan, kemudian enggak begitu diawasi di rumah. Ya, akhirnya dia main ke sana kemari karena memang kedewasaannya belum muncul. Perlu ditumbuhkan kedewasaan tuh seperti ini. Ya, sehingga ketika dia pulang, perasaannya itu udah bebas, sudah wong anak enggak mondok kok, mau bebas, mau gini, mau begitu, enggak ini enggak masalah. Itu tuh kalau di pondok, kalau di luar pondok bebas. Ya. Sehingga termensetkan dalam pikiran anak itu harus begini begitu ya, di pondok, di luar pondok ya terserah saya. Seperti itu. Akhirnya dia bergaya dengan gaya-gaya yang ada kesana kemari. Apalagi kalau sudah dipegangin motor. Maksudnya atau anak pengen wanti-wanti, anak antum ketika pulang pondok itu yang dipegangin motor lah, kecuali sesuatu yang urgent. Nah, bukan apa-apa. Bahkan dia akan lebih brutal nanti dengan yang di luaran. Gayanya gini begitu ya. Nah, apalagi yang sudah mulai punya anak-anak usia 15, 16, 17 sampai 20. Itu pengawasannya lebih dari anak-anak kecil seperti ini. Dan kemudian di rumah motor cek terserah, HP cek. Ya sama aja ngasih racun lagi. Suruh balik ke pondok, ya udah ini udah mindset-nya udah berubah di rumah. Nginget inilah, nginget itulah. Ya. Bahkan cerita dari asatidah yang di luaran sana, yang di mahat-mahat, mereka bahkan ke mahat itu bawa 3 kartu. Di razia 1 masih punya 1, kena 1 masih punya 1. Nah, ya sesekali memperkenalkan, bukan berarti mencegah sama sekali, diperkenalkan, diawasi, batasi. Nah, kalaupun dia mau melihat, lihat. Dilihat apa yang mau dia dilihat itu apa gitu loh. Kalau salah-salah kan ini jelek. Kayak gini. Dia pun akan terisi gitu loh. Oh, ini jelek kata Abi. Ya. batasi waktunya. Sehingga apa? Terbiasa nafsunya enggak dilepas. Taib. Ini sebagai orang tua yang sudah punya anak segini itu penting. Diajari adabnya, diajari tata kramanya, diajari sosialisasinya. Nah, di pondok dididik seperti itu. Di luar pondok antum yang mengawasi sebagai orang tua. Nah, jangan kemudian anak ini dibebaskan. Ya seakan-akan kayak tadi. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu untuk dewasanya berat. Beda kalau antum-antum zaman dulu dididik dengan fakir, ya kan kekurangan. Dididik dengan apa adanya, nangis pun waru antum jungkel barek, mau gusur-gusur ya dilihat sama orang tuanya. Oh enggak punya, mau ngapain? Akhirnya terbawa hal itu sampai kita, oh iya. Secara enggak sengaja kita dididik oleh mereka seperti itu gitu loh. Kalau enggak ada ya sudah. Sekali dia nangis kita biarkan, mau nangis lagi, ah enggak dikasih sama abi ini. Enggak bakalan dikasih walaupun saya mau jungkir balik. Tapi kalau nangis sedikit, iya sih mau apa sih, udah ntar abi tenang aja, tenang. Belikan. Udah. Nah mau minta lagi, dilarang, jungkir balik lagi, wah mecahin kaca, nendang pintu, untuk ekspresi gitu loh. Ngetes sejauh mana ini abinya, kekuatan dia. Ya, dia nendang pintu, dia harus dikasih. Habis nendang pintu dikasih. Oh, kekuatan abi nolak saya itu kalau saya sudah marah pasti dikasih. Ya, sehingga apa, dia akan senjata lagi. Misalkan abi minta HP, udah abi belum punya, wes pokoknya duer. Oh, udah tetap belikan. Udah senjatanya ini, pasti berikutnya akan lebih parah. Jangan kemudian, duh kasihan anakku ini nangis. Jangan. Bukan berarti enggak boleh loh ya. Jangan keterlaluan juga. Ya. Baru pegang HP tuampol bruk, jangan. Misalkan jangan. Kadar ala kadarnya aja kasih-kasih. Lihat. Ini yang boleh, ini yang enggak boleh, ini yang boleh. Dia lihat ini enggak boleh. Misalkan dia lihat Doraemon, ini syirik. Kasih tahu ini syirik, enggak boleh. Lihat yang baik. Ya. Seperti itu. Kalau zaman kita-kita dulu boro-boro nangis setampoli sama bapaknya. Kalau zaman sekarang nangis dilus-lus, habis nangis habis mecahin wah dikasih gitu loh. Itu salah. Ya, itu salah. Nah, kalau enggak sepakat. Istrinya mengatakan enggak, suami enggak. Jangan dia nangis ke emaknya, ke abinya kasih, udah diam ya. Nah, itu ngajari khianat. Ya, tampaknya emang enak ya, sayang sama anaknya, tapi itu khianat dengan anak, khianat dengan istrinya. Nah, ya gimana, kita hidup di zaman seperti ini, kita kekang, loncat dia. Di rumah belas pokoknya enggak boleh HP. Misalkan ini, sementara abinya sibuk ya bisnis misalkan, uminya juga pegang HP, dia di luar lihatnya, parah mana? Kalau antum hidup di hutan, alhamdulillah enggak ada yang pegang HP di hutan. Ada enggak di hutan pegang HP? Ya, enggak ada. Tapi kalau di luar, di rumah blik HP, di luar nongkrong, lihat temannya kayak gini. Malu kadang kita anaknya Ikhwan lihat HP sampai terlihat, ini teruji baru kemarin kita melihat. Malu kan? Nah. Tapi masih pakai peci, jubahan. Enggak kedip-kedip yang lain, yang teman-teman yang lainnya yang ya orang biasa itu sambil lari santai dia sampai manteng gitu. Subhanallah. Jangan keterlaluan. Didik mereka dengan pelan-pelan. Ya. Kasihan mereka. Dikenalkan tapi batasi, kasih batasan, sehingga mereka ngerti, oh ini enggak boleh. Sehingga ketika pun harus darurat, dia tahu ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh. Eh, itu enggak boleh yang kayak gitu. Tahu. Nah. Subhanallah. Ini hafid pada zaman dulu, bukan hafid pada zaman sekarang. Pernah hafal kalau sekarang. Hafid pernah hafal. Bukan hafal, pernah hafal. Abu Bakrin Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib Al-Khawarizi Asy-Syafi'i atau Al-Khawarizi Khawarizmi ya. Cerita ada mimnya. Khawara Khawarizmi. Nah, tapi pada ra ada zai ada mim. Matanya rada kabur. Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i. Wulida sanata sittin wa thalathin wa thalathimi'ah. Beliau lahir pada tahun 336 Hijriah. Wa mata sanata khamsin wa ishrin wa arba'imi'ah. Meninggal pada tahun 425. Qala al-Khatib rahimahullah al-Baghdadi kana thabtan wa ra'a. Beliau ini seorang ulama yang thabat. Hafalannya juga bagus, kokoh dan warok. Subhanallah. Warok, ikhlas, zuhud. Untuk zaman ini kita baru sebatas mengenal istilah warok itu begini-begini, meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat ya, sesuatu yang tidak membahayakan ya di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itu baru sebatas istilah kita. Secara aktualnya, subhanallah, berat sekali. Ya, kayak tadi yang sungguh-sungguh di tengah-tengah kalian pada saat ini itu orang main-main di zaman dulu. Ya, ya emang seperti itu. Kadang warok, kadang enggak warok, kadang suatu saat bilang zuhud, tapi suatu saat ya melebihi orang yang tomak. Ya. Kalau enggak ada zuhud, zuhud, zuhud. Kalau ada, tomak, tomak, tomak, tomak. Nah. Lam nara fi syuyukhina athbatu minhu. Kami enggak melihat guru-guru kami yang lebih kuat darinya. Masya Allah. Arifan bil fiqhi. Paham dengan fikih. Kathirut tasani. Banyak tulisan. Sonafa musnadan. Ya. Beliau menulis musnad. Musnad itu periwayatan atau penulisan buku sesuai dengan nama. Jadi misalkan Abu Hurairah hadisnya berapa, tulis semuanya. Aisyah semuanya, tulis semuanya. Ini musnad. Ada yang nulisnya dengan bab fikih, kitabul fikih, hadisnya fulan fulan fulan, campur sesuai dengan babnya. Itu diantara tariqah ya tasnif dari mereka, dan semuanya ada nama-namanya. Dhimnahu mashtamala alaihi as-sahihan, dan kandungannya apa yang terkumpul dalam sahihan. Wa jama'a hadits ats-Tsauri, beliau mengumpulkan hadisnya Imam Tsauri, dikumpulkan semuanya. Wa hadits Syu'bah, dan dari Syu'bah wa Ta'ifah. Ini syekh-syekh beliau, Imam Tsauri, Syu'bah. Nanti dilihat tarjamahnya. Semuanya ada. Muridnya siapa, gurunya siapa? Wa hadzal hadits rawahu Abu Dawud bi tamamihi. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sempurna. Bisanadihi ila Abi Kilabah, sampai sanatnya, dengan sanatnya sampai Abu Kilabah. An Abi Asma An Thauban qala ila akhirih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan hadis yang panjang. Wallahu taala alam shawab. Naktafi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.